Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa bisabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa'alamu lan ngertiyo sirokabdeh annama ghanimtum wa'alamu lan ngertiyo sirokabdeh annama insa temune perkara ghanimtum kang jarah sirokabdeh atau kang untuk ghanimah sirokabdeh hasil jarahan hasil akhattum tegese ngalap sirokabdeh oleh ngalap minal kufari sangking piro-piro wong kafir oleh jupo oleh ngalap kohron kelawan makso kelawan kepekso maksudnya napa kelawan makso iki kelawan makso annama ing satemene perkara ghanimtum kang jarah sira kabeh min sae saking apa ae fa anna lillahi mongko satemene iku berhak keduwe apa humusahu apa seper limane ghanimtum yakmuru perintah sapa Allah iki ing dalam ikilah humus bima lan perkara sak kang ngersakno sapa Allah. Walir rasul lan ghanimah niku kedue bagiane rasul. Rasul gendut jatah. Walidil qurba lan kedue kerabate nabi. Para badhe nabi tegese kerabate kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ing bani Hasyim saking bani Hasyim wa bani Muthalib lan bani Muthalib. Wal yatama lan berhak nah kanggo cacah yatim paling muslimin tegese piro-piro bayine wong Islam alladzina rupane asfal halaka ingkang rusak sapa abahum ingkang mati sapa abahum piro-piro bapake asfal muslimin wa hum hale utawi asfal iku fuqara iku piro-piro sing sedher wal masakin lan piro-piro miskin dzawil hajati tegese kang duweni hajat minal muslimina sing piro-piro Islam wabni sabili lan ibnu sabili wong seneng perjalanan al mungkoti tegese wong sing putus sisa parihin dalam lunane ibnu sabili minal muslimina sangking berokrong Islam ayat takiku tegese berhak utawa ngehati ku ing manggonipun sapa anabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wal asnafu lan berokro kelompok al asbatu ingkang papat alamane atase perkara kana kang ana sapa kanjeng nabi ku yuqsimu sangka kata taksin yuqsimu itu bagi sapa nabi ku ing mak min anna likulli khamsin alqumsa saking sak temene saben-saben kedue kelompok 5 alqumsa untuk seper 5 walahmatu te seper 5 alarba tu ingkang papat albagia tu ingkang kari kula goni nina gede wong sing melok perang gitu sing derek terlibat perang ingkun tumlamun ana sira kabeh ku aman tum iman sira kabeh billahi lan Allah. Fa'lamu mongko ngerti sira kabeh dalika ing kono-kono ikilah taksimul ghanimah napa pembagian ghanimah. Wa malam iman kelawan perkara. Adun te dawuh mau di atapno ala billahi ngatasé dawuh billahi. Wa malam iman kelawan perkara anjalna kang nurono sapa ingsun ala abdina ing atase kawula kita rupane Muhammad bin rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal malaikat sangge malaikat wal ayat lan pira-pira ayat yaumal furqani ing dalem dinane perang furqan ayau mabadrin tegese ing dalem perang badar diarani furqan dina sing bedakno al-farisi tegese dina sing bedakno ayau al-farisi tegese dina sing bedakno benal haki antarane barang hak wal batil lan barang batil. Rupane yaumal takol jam'an ing dalem dinane ketemu sapa al jam'ane sapa dua kelompok. Ayu muslimu lan tegese biro-biro wong Islam wal kufar lan biro-biro wong kafir. Wallahu ta'ala ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara iku dirun dudat sing kuwasa. Pamin bulan itu setengah tahun saya nasrukum untuk nulungi sirokabe maafil latikum serta ne cide sirokabe iso nulungi kue kue bagal cide wakas rotihin serta ne aje musuh atau wakas rotihin serta ne aje kufar izan pun nalikan untuk sirokabe badalun untuk jauh iz jadi badal min yauma sanging jauh yauma yaumal furqan utai sirokabe uka inuna tetap kabe bil dua titinya kelawan lembah sing luwes parah ayil kurba tegese sing luwes parah minal madinah di sanging madinah Wajal ti udua bidom mil ain iklan dumai ain wakas sri halan kasroy ain. Idua utai udua. Iku jani bulwati, iku sisi lembah, sisi jurang. Wahum haleti kufar iku bila udua til kuswa. Ono lembah sing luwe ado, ilbu dari seluwe ado minha sangi Medina. Tawarok buhaleti kapila. Ayul iru dikse kapila iku kainuna. Cara wong kuna manane rombongan, rombongan pedagang kapila. Iku tetap kabeh dimakan ing kelan tempat asfala kang luwih rendah minggum tindak sira kabeh. Mimma bayane sing perkara yalikan yang dinyoko ma'al sahro ing laut. Walau tawa astum lah salab ing kini. Umpama saling ancam-ancaman sira kabeh. Saling ancaman lan janji-janji sira kabeh. Antum ya sira kabeh warna biru lan pasukan perang. Nafir itu pasukan perangnya si jahali. Dalam konteks perang Badar itu nafir itu pasukan perangnya si jahali. Lil kita li krono perang lah talah pun yaktine jadi bedo jadi suloyo siro kabeh silmi asing dalam pertemuan wala kiliyak undiya waw amrongka makhula wala kinjama tetapi ini mumpulna sopwa wakum yang siro kabeh dihoi rini asin kelantan buat janjian liak dia supaya menggawi keputusan sopwa Allah Allah amron yang perkara karena kang ono po amri ku makulan iku wis den lakoni wis diputus no fi ilmi ing dalam ilmu ni Allah. Wa wa di amron kana makula ya wa wa di sing amron kana makula niku nasrul islam iku nulungi wong islam. Wa ma kul kufri lan nglebur kekafiran. Terus niki jawab pengiran dia ahli kaman halaka am kayinatin. Fa'ala zalika niku oleh nafsir Imam Suyuti. Fa'ala zalika nglampahi sapa apa zalika mengkono-mengkono iki lan nasrul Islam wa mahkul kufri ini nolong Islam. Liya zalika supaya dadi rusak. Ayak pura tegese dadi kafir sapa man wong. Halaka kang rusak sapa man an bayinatin sause roh bukti. Oleh kafir sause roh bukti kenabiane Nabi Muhammad. Ba'da hujjatin sause anane hujjat. Hujjah ilmiah, maksudnya argumentasi ilmiah. Gohirotin ingkan bodoh. Komat kan jumeneng apa hujjah gohirot alaihi yang atasnya ikilah wong. Waya utawi hujjah gohirot iku nasrul mu'minin iku nulung wong mu'min ma'akil lagi. Sertane sidi'e mu'minin. Ditulungi alal jaisi ngalahno tentara al-kasiri ingkan akhir. Wayahya man haya ambayina. Wayahya lan urik ayuk minatik sedeti iman sokoman wong haya kang urik sokoman an bayinatin sause anane hujjah wa inna buhalan satemne Allah ulak sambil unikti nidat sing aga hidang ngerti alih untuk dat sing bersa uskur ilino siro isdiri kabubukan nalikane merokno kain siro kalau terang ini sing nopo sing masalah wanita mungkin masalah mimpi tadi masalah wanita kalau terang terus di antara lima hal ya, ini rumahnya. Di antara lima hal yang Rasulullah waktu mendapat keistimewaan saking pangeran, itu termasuk halalnya wanita. Ya, termasuk halalnya nopo wanita. Nabi nate dawa bukti itu komsan lam yuk tahunna ahadun kobri. Termasuk umul kitab Fatihah. Tapi di antara yang disebut Nabi lima itu termasuk wa ukhillat li al-gunain wa lam takhilla li ahadin qabli dan Nabi ning angkatanku iku ghanimah dadi halal padahal ghanimah selawase ra tau halal ning Nabi sedurunge aku niki rumana tenan oh ini aja dadi justifikasi kangge kiai-kiai kangge sing seneng proposal iku lho cerita ghanimah dadi rumakno secara ikhlas. Rumakno secara ikhlas. Ghanimah niku iku ra kemproh-kemprohan. Mulane wong darat ku nandarani Islam iku jaya lewat perang, ambek lewat garo. Nggih. Wong kiai kuna nak mani ghanimah darat, dadi donya garo garo. Paham ya? Ra yo ra lucu wong donya garo kan kok ah. Enggak tau ya, bar perang, bar berduel, terus bariku musuhnya mati, jarahnya dijupuk, ontahnya dijupuk. Wedoane dijupuk, di gorokin, gue amat, di gorokin. Wah, jorok banget, 25 apa? Mulane selawase nabi-nabi riyen go nimbang ku hak. Tapi ning era Nabi Muhammad luwih model. Mulane go nimbang itu sesuatu yang halal murni biiznillah. Jadi halal itu murni langsung lisensi ke pengeran. Mereka cara teori fakta itu masih haram ya. Mereka dunia baru. Lah kenapa menjadi halal ini sampai itu? Kenapa menjadi halal? Mereka bulit-bulitan itu. Jadi dunia naik bulat itu jadi baru kan. Mereka agar yang haram naik bulat jadi apa? Lah sama yang tak terpok bulat itu. Itu gampang ceritanya. Doa Buddha lalu nak di duit 1 miliar. Iku nak orang buat jarah tak usia bujahal mati. Iku yang kok jinggu kekuatan yang merusak Islam lagi. Jadi dunianya wong kafir tak usia kalah. Kalah itu kan tidak harus mati semua. Biasanya dalam perang itu kalau yang mati sudah banyak, musuh nyerah. Kayak perang Badar, paling wong kafir yang mati sekitar 300 kan ya tidak semua. Wong Islam yang mati misalnya 70. Kalau harta ini tidak dijarah, itu artinya nanti dipakai perbekalan lagi atau kekuatan lagi bagi mereka yang kafir. Dan itu riskan bagi kita yang Islam. Sebab itu halalnya ghanimah itu sebetulnya lebih karena ngempesno atau meminimalkan kekuatannya wong nopo kafir. Jadi ghanimah itu harus halal. Jadi strategi ini ghanimah itu harus halal. Karena kalau dibiarkan dikuasai orang kafir, maka harta ini menjelma menjadi energi orang kafir. Sebab itu ghanimah dihalalkan. Meskipun setelah dihalalkan ada aturannya, yaitu dibagi prolimo tiap kelompok untuk seper. Makanya ulama-ulama sekarang, kayak ulama Al-Azhar, ulama-ulama sekarang, itu memodifikasi, menganalogikakan, mengkiaskan masalah ghanimah dengan masalah proposal. Duit, anggaran sosial, ke departemen sosial, ke pertanian, yang lebih populer. Yang lebih populer, anggaran kenapa? Pertanian. Itu sekali dianggarkan negara itu pasti sudah lepas. Karena negara kalau menganggarkan ke sosial itu sudah lepas. Misalnya sekian triliun itu sudah kebilang. Buat tompo yo hilang, rambut tompo yo. Nah, biasanya di era kiai proposal, wah marah kena lembaga pondok, kena lembaga Kristen, malah rakaru. Orang karu nopo? Atau kita, orang karu-karuannya ranemen. Itu memang misteri Tuhan. Jadi sampai kiamat, dunia itu misteri nopo? Tinggu wong dolim jadi gendo, tinggu wong soleh jadi soleh. Utawa ya malah jadi gendo sebab di dunia. Ya kemungkinan ini adanya loro, tapi kan kemungkinan kedua ada di cerita nopo. Itu kiasi proposal itu ghanimah. Kalau itu beberapa kali baca kitab-kitab karangan ulama sekarang. Sekarang di era modern percaturannya pasti begitu. Ya mulanya kalau ini nanti cerita bolak-balik. Dunia itu termasuk wong wedok. Ya dunia termasuk apa? Wong wedok. Malah yang dikandai Nabi ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus. Kalau bolak-balik cerita, kaya ono wong wedok rondo ayu. Sering kaku anjekak, sering par pakaian seksi. Umpomo no kiai soleng ramji, udah di gegeri raga rupi. Tapi secara teori dakwah, nak kiai rabi wong soleh, itu rata seru hasil. Padahal nak rondo itu dirabi wong nakal, itu dirabi wong biasa. Itu anaknya biasa-biasa. Padahal nak dirabi kiai, digerukuti, langsung anaknya gus. Betapa cepatnya merubah, gak ada? Gak ada. Jadi generasi terakhir blogger langsung selesai untuk dipacari. Generasi anak itu jadi gus. Putunya ya, putunya bayari. Gus dinanti gus. Paham ya? Nah, duit yang ngerti itu. Duit itu kecekel dia soleh jadi masjid, jadi langgar. Nah, kecekel LSM mungkin malah dibiayai air. Penanggulangan dari LSM kadang kurang ajar. Mungkin santri kiri di beno, uang itu jelas-jelas preset. Saya ini penyakit HI. Dibela-bela, nih, digunakan duit miliaran. Gue biayai uang yang terjangkit virus apa? HI surat, gue ajar. Karuan untuk ajak ke pengeran di HIV, dibiayai. Paham? Yang rohnya selama itu pengeran di duit, orang diobat. Umat, uang mau turun kira edan kabe. Daripada tinggal anggaran edan, atau di ngerapati. Lepas tadi kurang. Jadi kadang, makanya ini menjadi pengetahuan. Kadang halalnya sesuatu itu bukan karena ainnya halal, zatnya halal. Kayak golima itu jelek sekali. Karena harta ram menjadi halal karena kalau itu masih di orang kafir akan bahaya. Contoh gampang sampai yang misalnya digaron wong. Garone nggawa pistol, nggawa pedang. Ketika garone tukaran mbek sampean kalah. Misalnya kowe sanding kusuke, monggo pedange dibeto langsung. Monggo tembake dibeto. Lha kok tukaran senjatane kendoli? Secara fakir harus dipastikan bahwa pedang dan tembak itu harus milik kamu atau milik negara. Karena kalau dikembalikan akan menjadi kekuatan penjahat ini. Itu, paham ya? Makanya harus diputuskan sudah enggak miliknya penjahat itu. Ya sama seperti ghanimah, kalau harta itu dikembalikan ke orang kafir menjadi kekuatan kekafiran. Harus dikembalikan ke Islam. Meskipun mulai ya tetap jenenge enggak romong rawae kok didu. Tapi dibaliknya ya bentuk, wong dolim mau disenjak. Mulanya halal ghanimah itu halal biiznillah. Mulanya di Quran disebut fakulu mimmal ghanimtum halalam thayyibawat taqwa. Ini dikari Nabi, wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Jadi termasuk mukjizatku itu di keistimewaan ghanimah di halal. Padahal ghanimah selawatnya gak tahu apa. Ya contoh gampang itu ya sekarang itu secara nasional ya dalam konteks sekarang ya kayak proposal kayak harta milik umum sarana-sarana umum itu kan potensinya begitu. Nanti cara pulau ini dan alun-alun santri itu ya wajib mengkarek didik-didikan sing wakan. Misalnya alun-alun Yogyo sing ngarep itu kakean wong ya wong apik pinggir masjid Kauman itu ya kayak suasanane wong ngaji pirang-pirang sing setengah ketunan pirang-pirang. Jajal sing alun-alun Buri. Wis dikuasai ta pasar sing toleh lebih lho. Go nukar didik-didikan semua. Di dunia itu kan pasti begitu. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng Putih-Putih ngono. Kesalahannya orang soleh itu kalau pasti. Orang soleh itu harus aktif. Karena dunia ini terserah siapa yang meramaikan. Jadi mulanya Islam mewajibkan ada siar. Siar itu orang yang rame. Misalnya alun-alun. Itu di siar. Nah, sing wis kadung iki mesti menang. Wong Islam sugih wajib gawe tempat siar Islam. Misalnya nggak contoh gampang, kalau bolak-balik contoh, nanti kita mudi-mudi kalau contoh. Alun-alun tempat netral. Misalnya santri sering jagungan yang kono, rokokan yang kono, nggak kader partai Islam itu suara yang kono. Sing pacaran sing sungkan. Mau bodoh-bodoh orang kalau dulu, gue di an sing nyuatan apa topo. Lain yang kono itu sing uang BTS yang kono, lonte yang kono, uang tombok nomor yang kono. Santri sing kono sing sungkan. Bodoh-bodoh orang kalau dulu, di sama. Nak wis kadung ana masjid Demak, ana masjid ning kota. Dengan sendirine pantese ning kono dagangan tasbe, dagangan minyak wangi. Tapi nek kadung dadi doli tempat WTF, wis dadi pasar baru, pasar kembang. Sing pantes dagangan kondom. Lho ngene iki tenan. Karena gak mungkin pinggire doli kok dagangan tasbe, ya ora mungkin pinggire tunang apel kok dagangan kondom. Lalu kita tenang. Sebab itu, ya sebab itu di anda mengemosi. Lalu itu yang namanya ghanimah itu ya sama seperti hukum ghanimah dalam area yang bebas itu siapa yang dulu menguasai. Lalu itu yang disebut fasabiqul khairat kita harus cepat ngambil cepat. Lalu kalau nunggu bolak balik matur, saya ini termasuk ulama, termasuk kiai, sing paling sering mati kai ismi. Kalau nunggu sering, jujur bang, kalau nganti tadi itu biasa, mati kai Gusdur, Ramin Rais, Hidayat Nurwahid. Siapa saja tokoh Islam yang di Jakarta? Kayak apa liarnya Jakarta? Di situ banyak penari erotis, banyak pedagang narkoba, bahkan asetnya bermiliar. Tapi Indonesia itu masih waras. Yang diwongke kusi orang-orang yang gelem sholat, gelem ibadah. Dong, pokok sih diwongno bandar-bandar narkoba yang uangnya triliunan. Mereka punya wanita-wanita simpanan yang nakal, siap dijual secara seksual. Kayak apa? Kalau kemaksiatan sudah menjadi bisnis. Sama kalau enggak percaya nanti sampai istikharah teng pengiran. Wonten ayat tenggene surat Isra, kalau bukan salah surat Isra. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbi. Nggih. Kullan ing saben-saben suci, oleh nafsi mampu iki kullan minal fariqo ini. Kelompok soleh atau kelompok dolim itu sama-sama menciptakan komunitas rezeki. Tinggal siapa yang lebih dulu berkuasa. Coba sekarang sama pikir, Amerika itu kaya raya itu bukan mesti karena mereka orang-orang pintar, tapi apa saja dijual. Sama arah percaya, jajal kue bisnis CD pornografi. Kira-kira cepat juga. Nah Amerika itu bisnis musik bebas. Mbok masa ae Madonna piye didol secara apa? Jual kaset pornografi orang bisa kaya. Jual kondom ya orang bisa kaya. Artinya peredaran ekonomi yang karena kemaksiatan luar biasa. Coba sekarang Hongkong kaya karena judi bebas. Las Vegas kaya karena judi bebas. Indonesia andekan pakai jalan pintas, Bali atau Batam jadi kota judi akan berkeliaran uang triliun. Sekarang togel saja di Jogja itu menurut penelitian per malam 2 miliar. Yang berada di Jogja saja untuk togel itu 2 miliar. Apa mungkin peredaran penjualan tasbih sampai 2 miliar? Penjualan baju takwa apa mungkin sampai 2 miliar? Pakaian ekstrom yang nanti musim. Tapi meskipun begitu, ya, meskipun begitu, kesalahan juga bisa menghasilkan uang. Contohnya ya Arab Saudi. Iku adol kabar mek kaji. Paham ya? Iku ngasilno uang mil ya ran triliunan. Kabeh ya kiai-kiai itu suka mergo adol apa ibadah. Lha kok kiai-kiai iso lunga teri Jawa ya adol ya wali to. Sama. Yang konser musik jual perempuan berpakaian krono itu jadi rezeki. Kita jual wali songo ya ro ya jadi rezeki. Wisnet kulang numit dua ulak wahai ulak minatoi profit dari pangeran maksiat itu jadi bisnis soal itu jadi bisnis paham ya? Nah kemudian kita secara syariat tinggal mengatur bagaimana sebanyak mungkin soal ini yang menjadi bisnis bukan maksiat. Nih kulo sering baca buku, saya karena termasuk peneliti dulu di Keramat Tungkak. Jakarta ini, Keramat Tungkak itu dulu tempat prostitusi terbesar se Asia Tenggara. Karena WTS itu jumlahnya patang pulau yang umum. Terus ketika era Gubernur Sutioso, lalu keluar dari rombeng matur nuwun di Sutioso. Dari ini LSM beribad kuda tuli, kuda picek, soalnya. Sutioso dulu itu karena dekat dengan para kiai dan usulnya para habaib. Kemudian Keramat Tungkak dibongkar. Saat ini jadi Islamic Nova. Dulu ketika dibongkar itu pedang taksi protes, tukang becak yang protes, bakul mie ayam yang protes, bakul mie godok yang protes. Karena sudah menjadi komunitas rezeki. Wah kalau di sini bubar sepi, kalau sepi mie saya tidak payu. Tidak ada super taksi, kalau dibubarkan sepi, taksi saya. Mereka yang numpak taksi yang kono hidung belang, tahu lho. Saya ini walian, ketika jadi Islamic Center ini buku pesolatan payu, kaset opik payu, kaset hadat awin apa? Payu. Makanya kullan numidu haula iwa haula minato in apa? Sama, potensinya sama. Sebab itu ketika potensi itu dimiliki orang dolim harus direbut. Yaitu kayak goni. Mulanya pulau termasuk yang setuju fatwanya mu'i golput itu haram. Terus contoh mulai dengan tidak nih, kalau praktek ego itu, belalang kalau tidak pernah ngomong, di praktek ego selalu berbuat. Tapi kalau setuju fatwa MUI bahwa berbuat itu haram, karena merebut kesempatan yang milik umum itu wajib. Karena kalau kesempatan ini hilang, maka yang punya orangnya orang-orang do. Misalnya DPR, Gubernur, Gubernur, atau Partai Islam paling dari itu salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Serapa partai Islam wabangan itu sembuhlah itu karu-karuan. Tapi nak semua nak, tapi kadang juga Islam kan di sini-sini uang ya gampang tu jangan beroknum. Standar jabatan politikus nak penting salah nak oknum itu tidak apa yang mewakili yang lain. Soalnya gampang. Walau paham ini bukan. sehingga walimah itu menjadi dasar hukum Islam. Siap setiap kompetisi harus kita menang. Lalu wali sahurin gawe sunnah kudu yang rapi wong soleh, yang rapi wong rapati soleh. Termasuk di rapi biasanya putri-putri sempo, iwak turunan di. Itu sirine ngoten niku. Dengan dirabi wali berakhir sudah sejarah dene wong nakal. Ku anake wis seneng sing lanang yo. Karena dirabi wong nakal, ayo nakal menang, nakal. Nah, sama nak ngono ra wajib rabi wong nakal, iwak urusan. Iku awu samu gawe kesimpulan ngono. Nek jelas kalau ngomong ulama kok cerita istihad terus istihad dhewe-dhewe. Wong iku ora cerita, cerita ilmiah. Soal ngapori urusane kan. Tapi memang gitu ya. Jadi halal itu lima itu halal biiznillah. Secara logika apa ke haram karena itu harta haram banyak. Paham ya? Tadi itu sudah di pengetahuan, begitu juga menyangkut alun-alun, rata, dan sebagainya. Ini contoh gampang mobil. Bisa orang Islam tidak kiri, agar mobil api wajib Cina. Gambarnya ya salib. Saiki santri-santri bersuka terhadap kayak tasbih, mesti gue borak, pokoknya gak bisa kok orang apa? Tasbih, tapi ya lumayan. Soalnya orang apa? Tasbih, di bang salib, pokoknya gue rata. Kalau menangis lah, nyaran ke Jogja, uang jilbaban, ketunan jarang tembol mosa, ini kan biasa. Bocah jilbaban datang Karifur, bocah ketunan, jimboten, itu jajan yang kaya biasa. Jimboten, ketunan, kacelanannya cengkrang, ini makannya yang kaya biasa. Tidak apa-apa. Lu tidak apa-apa itu lebih baik ketimbang KFC hanya digunakan anak-anak pada saja. Pulau tenang. Tidak apa-apa. Gomimba. Lu tenang. Itu termasuk gomimba. Siapa dulu yang merebut kuasa? Nah, jadi yang kenal orang tahun yang KFC, anak-anak ini. Nah, jadi yang dari ekonomi ini, itu anak ulang tahun yang KFC. Yang ketolong taruh kan, itu nanti lama-lama jadi suasana apa? Islam. Sebenarnya manajer ngomong, oh ternyata ini juga aset. Para kiai juga aset. Artinya kan karena sering memakai, kan artinya aset ekonomi. Tidak apa-apa. Atau kuat. Bagaimana kalau terus nanti cerita baru juga. Tapi tenang, kalau artinya saya tanggung jawab. Secara ilmiah saya tanggung jawab. Jadi gua nimak itu kemudian oleh ulama sekarang untuk mengkiaskan proko. Tapi kalau biar gua rasa neng proko tau, kalau pribadi saya bisa ingin rasa ini biasa mau. Ini orang anti, orang ini biasa mau. Nah, sing senang, sing hobi, terus mafia. Nah, sing tahu gak mau apa, hobi mafia. Wah, ada hobi-hobi, mafia. Mafia, jelas mafia. Mungkin. Lalu orang sering dipanggil di anak gua pulau, santri-santri pulau. Gus, gak ada proko. Ngaku sing umatku ribuan ini atau proposal ke santri orang ngerti itu proposal. Alasannya si kelasik, ngomong duit nganggur. Nak kita orang rebut, nggak dikenai uang dulu. Nah, soleh ini aneh ya, artinya soleh-soleh yang riil di santri dipengaruh ya, Firan. Nah, ini aja putin purun, aku ranti, ya biasa-biasa. Ngapain dosa, pamit bareng. Tapi itu memang ada dalilnya. Dalilnya ini di kiasno kalian masalah nopo. Iku nek ana garong ana maling ninggal senjata ambek pedang mbok balekno malah haram. Wajib mbok ju. Karena nanti akan ikanatu zalim ala zulmi. Kalau kamu kembalikan berarti menolong kedo. Brewal mi proto saken. Kuskur iki ngira iki rika mung. Kuskur iki ngira iki rika mung. Ing dalem nalikane merukno. Ka ing sira Muhammad. Rum eng kufar, izuri kana ane merohakan. Kain sirah Muhammad rum eng kufar, sopo Allah Allah. Fi mana mika eng dalam turusiro. Ayau mika tetes eng dalam turusiro. Allah mertakno neng kue Muhammad, pas kue turu. Sawangane musa miku kalilan diberohno ing sidik. Jadi sebelum perang Badar Nabi mimpi nak musa ing sidik. Fa'at baga, mongko nyeritakno sira Muhammad bihi iklan ikilah mimpi ashabaga yang kira-kira sahabat sira wa sadepi wae wong kabir, mergo mau sidik dari Nabi fasarru, mongko kode seneng soko sahabat sarro ya turut, fasarru, mongko kode seneng soko sahabat walau aro kagum kasi rola fasil walau aro umpama mirsano sapa Allah ka ing sira gum ing kufar dipirsano ning kowe Muhammad kasiron ingkang akeh la fasil tumyektine wedi sira kabeh ban tumtegese wedi sira kabeh wala tanaja tumlam nyektine dadi pertentangan sira kabeh ikhtalaf tumtegese dadi sulaya sira kabeh fil amri ing dalam keputusan ambil kita di tegese keputusan perang walakin Allah salam walakin Allah tetapi nuti Allah itu salam itu nyelamatkan sopa Allah makhulih dibuang salam jadi nyelamatkan sopa Allah menunggu sirah kabeh minal fasli sangking rosa wadi watana zuilan cekcok inna hu saat temennya Allah wa alimun dan tinggir sobidah disuduri kelawan sing duweni berdua maksudnya dimatri siklan perkara silpulutikan yang dalam biro-biro hati wa idhiri kumuhum lanalikani merona sopa Allah kumeng sirah kabeh kumeng kufar ayuhal mu'minuna eleng-eleng wong mukmin idil tapo itu nalikane wis cancuk ya wis ketemu sira kabeh ketemu pas perang fi ahyunikum ing dalem mripat-mripat sira kabeh wong kafir diwerohno ning kowe kalilan ingkang ketok titik nah wasap ina sepadane 70 aumi atin utawa 1 wa hum kale uta kufar padahal al-qunusa dadi wong 1000 di mata wong Islam tawane mung sak diketahui titik lituk dimu ya matanya lituk dimu sangka kata agama yudhimu idaman lituk dimu supaya wani edal supaya wani maju siro kabeh lituk dimu tentu kok dimu ya. Jadi kalau edam itu maju ya kalau mukot diman ya mukot diman kabeh kitab lituk dimu supaya maju siro kabeh wani maju siro kabeh alaihim ing atase kufar wa yuqallilukum lan nyitikna sapa Allah kum ing sira kabeh fi ahyuni ing dalam matane kufar ya yuqdimu supaya gelem maju sapa kufar wala yang siulan ora gelem bali sapa kufar an kita likum sanging merangi sira kabeh wa hadza tawiki ku qoblal bi khamil khabi sedurunge sang selute perang sedurunge napa berketamu perang falam mal takama mongko semangsane cangcut apa kita arahum iya bunisaihi arah mengkomerohna sopa Allah bunin kufar ya amun salah rujui arah mengkomerohna sopa Allah bunin kufar iya bunyo yang mu'minin diwerohna misaihi yang dobelani mu'minin misalnya orang Islam sewu kita orang ewu nah orang atus kita orang apa patang atus kama fi Ali Imran kaya yang dalam surat Ali Imran liyak undiyawalu amrong ka'ana makulah lihat dia tu kau yang gawe keputusan atau gawe wujud sapa Allah Allah. Amran yang berkorok anak kang ono apa amri kumakulan gus din lakon. Wa ila wa ila marin Allah sudja udin galian wa etas diru tiksisin galian apa alumuru bira-bira urusan. Ya ayuhalladzina aman. Mohon kalau terangkan ini menyangkut, menyangkut ilmu. Nah ini yang senang kelenek-kelenek itu sosok di ayat ini. Jadi rian cerita-cerita kuno itu nak perang. Zaman perang kemerdekaan zaman perang Allah kemerdekaan itu orang terkenal yang kode-kode salah orang ada ijazah dia supaya belok musuh itu sak kucing paham? Banyak kizit-kizit yang diijazah no, dia supaya misalnya musuh satu kita sepuluh nak tahu kita sak terus belok musuh kita suri dia kita sak kucing, sak pitik, kendel soalnya kena digit, soalnya kena apa? Digit sepanjang orang terpanas ya, ilmu ngotong ini ngotong apa? Sama dulu pas perang Badar itu misalnya orang kafir 1000 kelihatan 100 misalnya 3000 ya kelihatan 3 sehingga orang Islam pergi ngadepi, mereka dulu musuh tawangannya di itu tapi ternyata Allah dulu itu adil jadi orang kaya bayangannya kiai-kiai saiki rumah sana di netok yang ada musuh di dibeli Allah ya wa yuqal lilukum fi a'yunih dibeli orang kafir kalau orang Islam bisa makan ya itu adil ya bang ya jadi yang keramat orang Islam orang kafir lah kalau orang Islam ya apa ya tujuannya pengirahan itu dan tetap tidak pernah karena itu ya orang cerita itu ya pengirahan itu tentunya dan tidak apa pernah. Jadi sebenarnya ituri kamu kenapa wa ituri kamu hum idil takoi tungfi akhirikum kali lawai kami dukum fi akhir. Wong kafir yo betok sidik di mata wong Islam. Wong Islam yo betok sidik di mata wong. Akhirnya kau doang ini, mereka nyepelek kamu. Nah, pangeran mulai nakalan belok Islam. Tok. Buang wis sampet perang wong Islam delok wong kafir suci tenan. Wong kafir delok Islam dobel. Dobel. Mulai ketok pangeran bisa mulai kafir. Mergo mi iya. Demiya sing bener. Paham iki kok ala iki. Wong Islam itu delok wong kafir suci. Wong kafir delok wong Islam suci. Akhire foto-foto wani maju. Barang wesil tihamul harbi perang wes cancut total. Wong kafir dulu wong Islam Islam pirang, pirang pirang berdobel dobel. Wong Islam dulu wong kafir tetap di. Akhirnya seng Islam tetap berde, semua kafir bro. Yo pernah kare gue tau ibu tau wong bro. Iku mulai pangeran gatil, jadi dulu wong Islam. Ada orang kafir gatil, ada orang sambil gatil, mesti dibing. Itu menjadi masalah-masalah yang diterusno para wali, para pejuang. Dulu kata ijazah Ibnu Abbas, dulu ketika perang 10 November. Dulu dalam cerita-cerita kiai itu orang nonton. Kalau Mbak Ahmad Dahlan itu punya anak didikan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dididikan Soeharto. Ya, makanya kalau Pak Harto bilang saya mulai kecil Muhammadiyah karena dulu didik anak Sudirman, Sudirman didik anak Ahmad Dahlan. Kalau Bung Tomo kan didik anak Jenderal Badin. Dulu itu katanya cerita-cerita di Cina, Kiai Hamid Bedowi langsung menceritakan cerita. Dulu perang itu harusnya 7 November. Ini ceritanya Kiai ini. Ada cerita dulu. Di sini ada loh, jadi perang tanggal 7 November. Bung Tomo masuk bahasa Mas Harto. Mbah, lo situ gawe serangan di sini. Oh, itu. Kiai yang ada itu lagi, Kiai tarik rapat itu perang. Mau ada Kiai jaduk bagian apa nak ini sudah saya kacang hijau jadi tentang namun cekap lho, urung sebagian langit rumah mereka Mbak Abbas buntet nih Mbak Abbas Sirpun ya ini urung rambu pas tanggal 10 Mbak Abbas lagi udah ini udah tongkap nak buntet ini sama cepet lalu dari dia wah bersama londo titik-titik pop lah uang itu ya papa. Dan itu saat ini putu-putu dari Mbak Abel, itu kata yang santri pulau gak sih pulau. Itu cerita, walau tekan itu saya ini jadi rebutan keluarga. Tak tahu, kalau jadi rebutan, ya terus orang krono jadi juga, itu larang warga. Pokoknya kena generasi saya ini, hitung-hitungannya larang kok gak lah. Tapi kok orang gak larang? Uang kan sengah mas, sengah miliar, krono sengah. Pokoknya walau bisa kena ke keramat, saya ini nilainya matek. Kalau di ngalaminya itu apa? Bapak kulo nu gagah kek riyen terkenale keramat. Angger wong kepengin gagah. Lah iki diwarisno kulo. Niku pertama kulo nyai lah di sakulan rong wulan. Niku wong nggo. Pun agek niku kulo tumbas. Napa dijol mobil napa 50 juta apa wae kulo tumbas. Campemmu angger sok waris kok ditung du. Iki kulo pito iki campemmu angger sok waris mesti ditung napa? Ya tenane kok kasus Stambul. Stambul ora barang suci. Saking suci ini Quran, tulisannya cilik lah kewoco. Mereka ditulis cilik, saking keramate wali. Tetap bisa ngomong Quran, mereka matanya nggak gue hati. Ditulis cilik lah, bisa diwok. Barangnya zaman akhir, duit nilai. Tambah asli, tambah lah. Nah, padahal yang berbakul, darah ini wae ah. Umumnya asli, tujuannya orang keramate, larangan ya. Mereka naik asli, terus apa? Nah, umum zaman akhir, utak tuh. Pak, dua sih pikirannya apa? Lah sangat-sangat kedigjarian kayak itu mana? Jadi tidak semua ilmu kelengnya itu jelek. Kadang ada sanatnya. Kayak yang kasus-kasus tertentu itu ada sanat. Saya bilang kasus karena kadang memang menjadi kasus. Misalnya kasus menjadi kadang. Kalau nggak anak ideal, jadi roh sanat-sanat tertentu. Saya memang sekarang berkapasitas di ulama tafsir. Tapi sebetulnya saya juga punya sanat-sanat kayak hadam jin, hadam malaikat, hadam kandai, apa punya sanat. Semua anaknya kiai, jadi tenang lagi balik. Oke, balik berduh-berduh, hutan berapa wopor, rame-rame. Itu memang ada sanatnya. Misalnya membaca kulbu sekian ratus atau sekian ribu, nanti ditemui misalnya hadam ini, malaikat ini itu memang ada. Dan dulu memang disanatkan mulai zaman Nabi sampai ulama sekarang itu masih punya sanat semua. Itu dalam konteks tertentu memang dipakai. Makanya ilmu klinik ya kadang salah, kadang ada sanadnya. Kayak yang ini, izuri kaunuwa gimana mikan apa? Jadi memang ada yang kayak begitu itu memang ada sanadnya. Termasuk yang akhirnya menjadi kasus. Kayak kemudian memanfaatkan hadam apa? Hadam jin mungkin ngeri. Kalau orang abangan kan pakai kerelangan di sini disebut apa? Terus kiai-kiai biasanya pakai hadam. Hadam itu karena takut dikatakan jin nakal, karena dari ini hadamnya malaikat. Tapi itu memang bisa diilmun. Makanya kiai-kiai ya rata-rata punya kitab kayak Al-Hikmah, Al-Alfa, kitab. Ini tahu ibu adil, roh kata. Itu memang punya sanatnya. Kalau ingin juga ada sanat-sanat gitu, tapi sampai sekarang kalau ada tidak praktek. Selain tak angan-angan, ya repot. Nggih ora bakat. Tapi kula ngerti. Memang ilmu begitu ada. Makanya saya ngaji teng mriki yang rasional-rasional itu tidak bisa. Dalam banyak hal itu yang begitu itu ada sanatnya. Tidak semua loh. Tapi kalau dalam yang kayak ini itu ada sanatnya. Kayak hadam jin, hadam apa. Itu dulu ya dipakai begitu, dipakai untuk kekuatan-kekuatan supranatural itu. Saat ini walian. Ini kok ada bolak-balik zaman akhir. Neng TV di bisnis no take red aura nanti kan. Nah, tadi di bisnis tu, uang di bisnis supranatural juga suka. Mulai saya nebak nasib sampai saya ngaku hipno. Faham? Makanya itu sudah mulai kasus. Kalau sudah begitu mulai nopo. Misalnya kalau di pesantren kan masih baik. Misalnya pakai bisnis nakor, bisnis safety, bisnis bakri, bisnis Ghazali, bisnis Nawawi itu kan. Kulon menangi, kulon pas pertama ngalim, ini ku dijajahi si kiai-kiai yang pernah keluarga, pernah guru-guru ini. Kiai ini jadi nakal, ini dijajahi santri, sampai-sampai dijajahi kita, jadi orang-orang juga. Nah ini jadi kodoh anak kiai, kalau ambil kulon nakal, jadi saya ubah kitab. Kita tak bergerak. Pokoknya semua yang ada di sini, bisa dijajahi dengan. Jadi kue duit lagi duit kita, aku duit sakup. Sakup bukan. Oh, itu buruk pun. Dan itu mak kalau dipraktekkan ya bisa. Jadi mak kalau ngilangi lo rapotongan dukun, singadol pelor, paham ya? Tangan-tangan orang potongan, akhirnya kalau ingat ini gitu ngaji. Ya udah jadi gak kira kalau saat ini pun. Cuma ya mesti mati, mati bertani pengeran, cuma nara jadi gitu. Paham ya? Memang ada sarannya, dulu Nabi juga begitu, Umar juga begitu. Umar itu, ini kalau cerita keramat ya, karena ayatnya tentang keramat. Sayyidina Umar itu khutbah di Medina. Pasukannya Umar perang di Irak, salah di Irak. Berapa jauhnya Irak sama apa Medina? Itu ketika pasukannya Umar itu lena, ya, lena, terlena. Ya. Ternyata pasukan tiang kafir, saking Romawi, ini itu badi nyerang min a'lal jabal. Ya, min a'lal apa? Jabal dari atas gunung. Ini saya bina market Medina itu ngertos. Terus beliau ngomandani kalian komandan pasukan di lapangan. Al-Jabal, Al-Jabal. Lihat gunung itu, lihat gunung. Itu kata komandannya, saya mendengar suara Umar persis kayak saya kalau berhadapan dia. Lalu itu baru, yang mustamiin di Medina itu kaget. Tengah-tengah tidak, ini Al-Jabal, Al-Jabal. Pas khutbah, pas disaksikan orang banyak. Seorang ujungannya itu, dari takwa kalau ini Al-Jabal gak mau ber. Tiba-tiba orang cerita Kiai Keramat, cerita-cerita Keramat yang bakal Bangkalan. Bakal lah Kiai Jajat, bakal Bangkalan, gak terkenal lagi. Tengah-tengah itu lah, gantung-gantung di mana belakang. Ya tenang, dari sholat ya biasa. Wakil aku bapak oleh dari wakil Banawi Banten, loh, yang jelas itu kasusnya foto ceritanya kok. Bareng berjamaah, ya boleh balik di sini. Santri bisa tinggal ke kiri, sekarang bisa takol. Gak orang biasanya sholat terlalu gantung-gantung, gantung-gantung barang. Itu untuk orang apa? Ya, nulung wongtung ya, siapa ya? Nulung wongtung. Bukan seminggu, udah mau bintang, sesuatu nelayan. Sing sowan gowo iwak matur nuwun mergo karune kerem ditulung kinten Mbah. Itu ya sama seperti cerita-cerita kayak di mana gitu. Jadi si Abdul Qadir badhe ping madrasah, badhe mucal, berwudu. Badhe wudu. Iya nak kayak orang sandal simpuk kayak taksil sandalnya atau takut nggak gue bagian. Paham gak nggak gimana kok? Trompan. Bermudu kayak kondur di hadapan orang banyak trompanya duit dong loh. Ya santri ya tak kok orang mandi dari maksudnya dia. Ya sudah gitu selang sekian bulan ada seorang pedagang kafilah yang terima kasih karena tak berkotir karena ternyata ada penjahat yang penjahat itu kemudian nopo pingsan karena kena nopo ya dibalik nopo lah itu dari pedagangnya sadarnya nggak tahu gimana pak baru jadi terlambat nih kalau termasuk akal lah ada orang-orang berbicara orang tak keramat jadi bangkit komentar termasuk akal ngilani kekuasaannya Allah. Mulai masalah kenapa tak repot? Kue muni mas orang masuk akal. Kita sebagai wong mukmin itu tetap keliru. Kue berarti ngilani, membatasi kekuasaannya Allah. Ungkapin nabi yang dimusyidat, nawali dua kerah. Kue muni masuk akal. Kiai saya kira itu praktek. Kue rapati film dirakat tu yang dua. Jadi ya muni, kue kuki yang bisa. Agi saya kira itu. Anak kode-kode Raijo, ya kata mau cerita-cerita kok nih tadi. Ya, ini perlu terus. Ya, mulai ternyata terus. Tapi jangan sampai khazanah ini mati atau hilang. Apapun dan bisanya kita, jangan kemudian membunuh khazanah. Misalnya kita sebagai Muslim yang rasional. Kamu boleh gak percaya si Abdul Qadir, boleh kamu gak percaya Pak Khalil. Tapi jangan sampai pola ketidakpercayaan pada keramat itu mengimbas kepada pola ketidakpercayaan sama mukjizat. Karena tipikal keramat dengan mukjizat tak. Cerita seputar Nabi mesti dipenuhi dengan mukjizat dan mukjizat polanya ya sama, tidak masuk akal. Masuk sahabat ribuan ngombe mimbe ini atau di ngombe songko diri ini tinten. Pernah Nabi masak sekitar satu sok. Kemudian semua sahabat ribuan bisa masak. Kalau sampean terlalu menentang keramat, misalnya kayak Wahabi itu sering menentang keramat. Tapi kan gak bisa mungkiri bahwa para nabi ada mukjizat. Tapi saya percaya keramat teman-teman ya repot. Ya kok iki NU akhire wong jaga wong edan yang ke wali. Ya wis repot. Ngono NU wis stres ambek wali, ambek jaga kok gak jelas banget. Stres dianggap wali kejiwaan gak jelas. Kalau nanti di kasus nyata, kalau darah di kasus bahasa saya tidak peristiwa, kalau di kontrol belum tuh jenis ini kau tak cerita, kontrol belum tuh rata cerita jenisnya berkuah mesti tak boleh uang kata cerita. Zaman Mbak Hasan Mangli terkenal wali, terkenal terkenal Mbak Hasan Mangli, mau tendiang besok suam guru-guru tersengsara. Sowan, duitnya buat tunang, bambinan takwa, minyak. Sualaman dikicuk. Dede terang, ada uang desa, uku, nilai anaknya mana. Semoga takut. Sopo gue cucuk, bocahnya dilontor, terus keturunan bambinan takwa kan kerja terus. Gue ku bantan mali, gue kasih nyutup, tapi dikui, waduh. Berkau kayak dulu, gue donanya kau. Gampang, di sini nanti deh, mau kayak dulu, gue donanya tau. Sampai jajal aku, sampai gue jinggongan, tunak-tunak, mitolo gunung. Kuat setahun dimaklari sidik, tahun kedua jambu wali. Gampangnya raka ruang, sabar setahun, tunak-tunak, mitolo gunung. Sabar setahun, kuat-kuat. Terus enak dulu. Enggak tahun kedua, ketiga, nanti mau soanan dulu, lantai, pokoknya. Lu gini. Itu memang masalah, gue tidak percaya keramat itu masalah. Percaya kebablasan itu apa? Tapi mungkin dengan Allah, ya percaya sedikit-sedikit ya merasa. Lo PG malam. Saya sebagai ulama PG, artinya PG itu tidak berdua yang ramah di biasa. Tidak berdua yang ramah di biasa. Itu apa? Biasa. Lo tak kenal Bapak. Bapak ini nak kalian bahasa Langli, kalian Mbak Lim, yang saya terkenal lagi di biasa. Ya alasannya Bapak sederhana, Bapak Allah rakal Quran, sawasin lah. Nah Mbak Sarpangli wali, Mbak Muslim wali, ya aku luwe wali. Aku sakit ya. Wong-wong rakal Quran, lima ayatnya jadi wali, apa kalau telah merosif? Berarti wali ya, aku jadi wali. Eh Bapak Allah yang beda, tak tiru lah. Kalau nanti saat ini keyakinan aku lagi ngerti. Nah, Allah sudah jadi wali, apa 10 ayat, aku jadi apa-apa kalau mau habis, parah di sana. Loh, ini bukan apa ya, untuk membunuh satu keangkuhan mitos. Mitos itu harus dibunuh oleh ulama saya. Kalau balik ini, mitos itu harus dibunuh oleh ulama apa? Saya. Karena standar mitos itu tidak jelas. Misalnya ada cerita wali mastur, kayak Abu Nawas. Ada wali yang kontroversial kayak Siti Jenner. Ada wali yang kontroversial kayak Kali Joko. Itu yang berani menghadapi harus kiai tarik. Kalau tidak akan habis, tarik hatinya akan habis. Dalam wali terkenal ngambung wong, padahal dalam saat ngambung tetap sah. Sing ngarang mau ngambung rawali, sing ngambung garani. Ini kan janggal secara syarikat. Kue berhenti raiso. Ngedarani berhenti dunia. Dunia. Kita harus berani menghadapi secara syarikat. Ya ini ya. Nah pas sholat ya bener, pas ibadah ya bener, pas ngambung salah. Berarti nak ngambung rawat. Ya pokoknya pas ngambung itu salah. Nah liana ya bener. Ya pokoknya kita. Kita nak umat kia ini istighfar bener. Tapi kalau umat kia ini ya duit rada juga gendem. Ya kayak umatnya lah. Pak umat di. Lho enggak ini, kalau bertanggung jawab di depan Allah. Saya mengikuti mazhabnya Ibnu Abbas. Untuk mengomentari setiap orang, itu hanya pakai satu ayat. Jadi Ibnu Abbas, Fakor al-ayat as-shazah al-jami'ah, Famai ya'mal mitkola zarratin khairi ya'roh, Wamai ya'mal mitkola zarratin syariah. Misalnya ada kiai terkenal, ya ayatannya besar, amalnya banyak. Kemudian dia ini kepleset, misalnya ngambung rawat. Kalau ngambung tutut misalnya. Itu kan harus proporsional. Pas baik, ya baik, nyatanya baik. Pas ngambung ya salah, nyatanya ngambung. Kita lagi tahu menyimpul lo. Nah, kalau lagi doa di mergo ngambung, tidak bisa. Apa ngamali ini ngambung? Tahu, sholatnya gula balik. Sudah kok ya gula balik. Lu tidak ini harus baik. Makanya dari Ibn Abbas, ya amal bayram yana hitungannya, saran yana hitung. Kayak gula nih pas mulang, ya umat hati ini. Kata ni umat gendone, ya kayak pasu mati. Dan itu tidak apa-apa, bagi Tuhan tidak apa-apa. Pengiran pinternya, tapi orang tak khawatir. Orang tak khawatir, pengiran pinternya. Kue kok melok khawatir, pengiran dia tak khawatir. Kue kok melok apa? Wah. Saya punya data banyak tentang peristiwa-peristiwa kayak itu. Ada seorang jani yang lonte. Dia ditobati Allah karena apa? Bareng delok ana aku kelet-kelet iku nunjukno saking lapare, saking hause. Dhekne medhun ning sumur. Grupo gak gawe tidur, nganggo musah, nganggo khuf. Sepatune ta wedok niku dicukukno bani diombe. Iku Allah matur nuwun. Matur nuwun diparingi to. Pas lonte dhekne pak, pas ngombene aku dhekne solihah. Baru kae ngombene aku dhekne diparingi to. Ya kita sama gitu. Kiai pas mafia politik ya mafia. Ini pas wiridan gue dan istighfar lu itu sore. Ya kita harus proporsional. Aku ngerang ngitung rapi, gue nggak boleh bingung. Tidak apa-apa. Mulai cara pulau nak tentu bantu bantu nak derai wali. Ya derai wong gendut. Bapak gue asli itu. Bapak gue sering juga. Kan kata tiang-tiang Arab udah minum. Iya lah umat Islam kok udah minum. Wah naik pura umat Islam. Islam tengah umat. Nanggur apa? Pas gak minum ya umat Islam. Nah, kalau kita kan ternyata ini umat Islam. Nanggur desa rawat gendut ya Islam tengku. Umat kampak. Ya kan? Kadang umat Islam, kadang Islam tengku apa? Umat. Pak, ya gak apa-apa itu selangkling. Wong omong rapinya. Ini perlu saya utarakan ya, karena mitos-mitos kewalian itu harus dilawan oleh ulama nopo. Dulu zaman Husain al-Hallaj. Husain al-Hallaj itu awal dari satu hubungan pancung pada ulama yang meyakini wahdatil wujud. Ini itu sama ulama syariat zaman angkatan Imam Rawi difatwakan dihukum pancung. Akhirnya Husain al-Hallaj dihukum nopo. Kemudian yang era Indonesia ono Siti Jenar oleh Wali Songo juga dikenakan hukuman. Lah sekarang kan tidak mungkin dalam era modern dalam hukum negara positif ada konstitusi, ada KUHP, ada hukum pidana. Tidak mungkin kita melakukan hukuman-hukuman pan. Tapi kiai saya terus berani menghadapi wali sing aneh-aneh. Kalau tidak bisa habis. Artinya agama bisa habis. Bapak dan tak sebuti, yang mengisor gunung ratau Jum'atan mbak anggap wali. Yang kira khotipi warah wali. Khotipi sekuat pulang menit aku, usiku mbak nafsi kita. Pak boleh ini mbak nafsi tiap minggu, gak dianggap wali. Yang mengisor gunung, mau tirakat ratus seminggu, dianggap wali. Buat survei, mula kenal. Itu harus dilawan oleh kita. Misalnya dilawan, ini Jumatan Taurat. Nah, arah Jumatan nambah ugur 3 kali, berarti keluar dari es. Lu kalau memanggil, lu tak cerita. Zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Ini kebetulan kan bahasa ya, karena abahnya Kiai Hamid itu misalnya nih berbulu. Jadi Kiai Hamid itu punya bapak, bapaknya beliau itu adiknya bangsa. Itu beliau kan Kiai Syarikat. Sebab itu beliau dekat dengan Bali langsung. Itu nak orang-orang terkenal wali. Terus ditanyakan ke beliau. Mbak, dari ini aku wali. Ya kok aku tunggu ini telung dino. Nah, aku tunggu ini telung dino kok jamaah limang waktu. Orang sejarah itu lah, jamaah limang waktu. Ya wali. Kau orang Islam berjamaah terus ya wali. Nah, tapi wali ada orang aneh-aneh. Dukun ya aneh, ya jaduk. Paham ya, makanya ini perlu saya terangkan ya. Memang orang yang gak percaya keramat itu boleh. Misalnya sama gak percaya Abdul Qadir terserah. Tapi memungkiri pola keramat ini bisa berdampak sama memungkiri pola mu'ji. Jadi ini yang riskan. Global animal itu boleh lah, misalnya orang tertentu anti keramatnya Abdul Qadir, anti keramatnya Fathan Sajali, anti keramatnya Ali Al-Fawar, anti keramatnya Abu Yazid Al-Bustami, silahkan. Tapi mungkiri pola keramat ini bisa berimbas sama mungkiri pola mujizat. Tapi terlalu percaya keramat yang lahir roh dukun-dukun banget wali. Wong rata wadis banget wali. Mergomanggun yang ngisor gunung, nak omongan sisi-sisi. Kemudian wong rata wadis malah meyakin. Jadi wah itu wali masdur, rata tau. Ketoro ora mbarang iki bener wali, ketoro wali. Tapi memang ada sangat ilmu-ilmu kayak itu tuh ada. Dan bisa di ilmu. Nah, kiai saya ngomong kayak kula ini biasanya ra pati wani, kok tak kuwala. Mulane butuh kiai nek kate kula. Kuwi ora kuwala kula. Kula iki tak nek bapak, nah kula bapak ngono terkenal wali. Ya sak ora kula terkenal wali ra bapak gitu. Sarah pulang, bapak lupa kerap itu sini bebasan mangkir. Rata-rata sarah pulang dulu mangkir. Bahkan bapak ini nekat. Aku no wali aku dulu tu wali. Dah sudi ni. Padahal bapak pegawai marah yang pasar. Mungkin senangannya jualan kat pulang, senangannya kuyar, kuyar itu rasanya. Kau keluar ya rasanya. Tapi keramat, artinya keramat itu uang wali itu sudah. Alasannya, uang kau ni rasungkan. Kau nak apa 5 ayat aku tolong kau. Dia tangguh dengan ini. Mulanya kata dia kuat tu beda dengan apa orang. Wali mana tuan wali ini dia wali aku. Tunggu apa wali ini? Tolong kau apa? Dan harus begitu kita harus yakin begitu. Nabi itu pernah gaul dalam sebuah hadis. Inna wohalayu antiku korban fihi aun lil Quran. Allah tidak akan menyiksa satu hati di mana hati itu menjadi wadahnya Allah. Kita pasti disayang Allah, pasti menjadi kekasih Allah. Kalau di hati kita ada Qur'an. Misalnya dengan ini dia ngapal Qur'an, si Allah surat ikhlas. Kul huwa huwa ahad Allah, misalnya. Di hati kita pasti ada ayat kursi. Allah la ilaha illa wa hayyul. Lah kenapa banyak orang ngapal Qur'an tidak wali? Hati ini rana Qur'an. Nanti salam template, yang ngomong itu apa? Kenapa ini hati ini rana jizani Qur'an, jizani salam? Jizani kuduk dun. Mestinya tidak perlu dia senang dunia begitu itu tidak perlu. Dia harus senang kenapa dia di saya ada Qur'an. Belum keluar pun rasa senang. Keluar datang terminal, Solo jalur-jalur. Ketemu wonten tiang lonte, wonten copet, wonten tiang-tiang nak. Mesti mati keluar tu. Ada Qur'an. Mesti sing keluar saya wa rahmati wasi'at kullu nawab. Ya Allah jenengan sing rahmani. Wong karuan duwe aturan wong ra oleh dino. Iku wong dino yo jenengan keimanan iso guyu iso seneng. Ana coba iso guyu iso seneng iki api eden. Wong nek kula saleh ora oleh seneng bangune kan dadi wong wae kok tutan ra gelem. Rugi bro, lha nek kan tutan. Kono nakal iso seneng gene salah ra iso kok. Kok beto, lha kan kok beto. Artinya orang alim yang punya Quran itu akan membaca zaman ini, membaca fenomena ini dengan Quran. Warahmati wasi'at apa? Kita akan mudah melihat dunia, kita akan mudah. Tapi nak sampaikan orang nganggur Quran, hati nganggur dengki. Ya, ini di sisi pengira. Salam, hati enggak nganggur logika Quran, tapi nganggur logika dengki. Salam nguang warahmat. Anaknya tahu yang jadi diari. Wong gunung itu lah niat, wae bukan. Jadi sampai nganggur Quran, warok mati, wasiat. Anak kiai jadi kiai yo pantas, orang anak kiai jadi kiai yo pantas. Panjang Allah rahman, sebuah pedang dorong. Sali lagi di sektor pengiran tu, tu boleh dua dan dua berkait bangkrut. Jadi pengiran yo no no wah. Terus ngerti nak kau lalu lemah, jadi bangkrut. Yo kan panjang lemah. Yang jelas nak dengan perang Arab. Nanti bangkrut pulau betul anak istilah. Nanti bangkrut jenengan lagi ah biasa. Minta beri kurang lah. Diwaris bapak menyalut topik sederhana. Bapak nak bangkrut atau tak kasil kaca. Jadi mungkin itu. Kue roka sebagai karapura kasil. Sebagai no. Mudah pura pengiran. Jadi raka kasil karap unggul pengiran jono kok. Kurang berkeliling. Beri itu tak ada pulau di hujan ni bapak. Tapi pulau tambah tua tadi jadi ilmu. Nanti nak nyalak gagal, yo macam tak pengen. Okey, bangun itu apa? Bang, jadi benda itu. Jadi orang yang tidak percaya ramadnya jauh itu jadi boleh. Artinya boleh sudah sampai kafir itu tak mati. Cuma yang menjadi masalah, ingkar sama pola ramad itu masih terus-terus no ingkar sama polanya mu. Padahal semua nabi mesti penuh dengan cerita-ceritamu mesti menyebabkan kerusakannya. Ya Allah di na'aman wa'ilingi yang iman kita lagi itu menarikannya untuk isi rokabde jamaatan fiatan yang kelompok jamaatan yang kelompok kafiratan dengan kafir gue nak ketemu yang kelompok yang kafir pas duduk mongko tetap kosir cepat atau tetap wani menghadapi itu berani menghadapi ini kita lihat karena merangi kufar. Walatan haji mulang ojo bubaran sirokat. Waskurulan ingga sirokat di Allah yang Allah kasirah kelanak. Tuju'uhu tegesi dunga sirokat yang Allah binasri kelanjala pertolongan. La'alaku menawa-menawa kau supaya sirokat. La'alaku Al-Quran itu kadang dia maknani menawa, kadang maknani supaya. Agar la'alaku agar la'alaku supaya sirokat. Menawa sirokabe itu seribuna itu bejo sirokabe tapi itu nanti bejo sirokabe wati ulang to'ata sirokabe Allah yang Allah wa Rasulullah ulang utusannya Allah wala tanah seulang aja cekcok sirokabe tak tahu itu cekcok sirokabe kima dalam urusan beda kumkang terjadi antaranya sirokabe gue nak cekcok terus patok syalum mau jadi runtuh jadi apa cemender lagi jadi jirah sirokabe kita juga jadi jirah sirokabe wata dagalan jadi ilang apa hukum apa kekuatan sirokabe ceritanya jadi jaman jadi apa rapuh wata dagalan jadi ilang wari hukum kekuatan sirokabe kuat hukum jadi kekuatan sirokabe wa daulat hukum lang kedaulatan sirokabe wasbiru lang sabaro sirokabe inna wa satunya wa ma'aswa birim itu sertanya wong-wong sing sabar kabe Allah ma'aswa birim binat di kelawan nulungi walau ni lang tegesi ngajari pertolongan wala takut makan lagi nama.